jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneruskan pengawasan kitab Irsyadul Ibad singgulo kali panjenengan tasik tutup bab mempertahankan dan ngeramut keimanan agar tidak terjerumus kesandung nanggene kemurtatan. Bismillahirrahmanirrahim. Waman kilalahu, di antaranya yang menyebabkan orang itu kurung murtad. Waman ono si jene wong. Kila ditakoni, ditakokno lahu maring wong iku mang. Mal iman. Apa sejak artine iman iku mang? Padahal dia tahu krono sing takon itu tadi tidak pada tempatnya atau pada kesibukannya, nalikane enak-enak nyambut gawe, nalikane enak-enak menggeluti dunia, fatolah, sehingga ia menjawab la adri, harus lho de'e ngomong ngono iku mang wong iki yo takon bener ataupun cuma nyelan-nyelani terus dijawab harus iman-imananan. Ngomong ngono iku mang istighfapan, karena meremehkan tentang perkara pertanyaan agama yang menyangkut keimanan. Waduh ambik ngene. Ya. Ya apa sih wudu iku? Kali karo ae wudu-wudu kono lho. Nah. Kalau toh ada orang tanya tentang agama, dia itu enggak ngereken. Krono nganggep remeh, sudah biasa lebih mementingkan pekerjaan, maka orang itu dikhawatirkan termasuk orang-orang yang murtad. Au alasta musliman, utawa onok mana pertanyaan atau omongan nyeletuk dia onok wong ngomong gini, alasta musliman, kok nikilak wong Islam sih kok ngini kelakuan duduk tak Islam-Islaman wis. Ya, bomo, bupi ambek ini kumang pas wayahe nyambut gawe sehingga goro, atau dia itu tersangkut masalah korupsi, ngentit dan lain sebagainya, sehingga orang itu mengatakan, kamu ini kan termasuk orang Islam, kok kelakuannya demikian? Oh bukan, bukan Islam ya. Ngomong-ngomong itu lo amdan, dengan sengaja. Sengaja dek Islam-Islaman gini, gini penting duit lah. Ngomong ngono iku mang mengantarkan orang itu ke murtadan. Atau di kalangan kita kadang-kadang ada satu kehidupan enak-enak ngomong. Ono orkes, ono arek ngombe homer, ono ngene. Kula kali sampean weru. Lima lam takmur bil ma'ruf, kene apa sampean iki gak waro-woro nanggene kebagusan, gak nyegah kemungkaran, padahal sampean ru pakola mari ngono dek ngomong gini, ma li bihadal fudul, aku nang masalah ganjaran-ganjaran ngono iku gak watuk penting. Kau nak kawin ni, duduk bagi aku dan lain sebagainya. Omongan sing ini iki dadek no tiang niku umur. Ya, apa cak gak melok ngono, duduk golongan aku iku, golongane wong anu. Ya. Aku gak butuh ganjaran-ganjaran ngono. Nah, itu tidak boleh. Au utawa ana wong ngomong maneh tenggene kula kali panjenengan. Qalim adfaraka fahuwa sunnatun. Utawa ngene. Cak sampean lek Jumatan ngene iku mau, dina Jumat kuku sampean lek dawa-dawa iku sampean ketoki. Rambut sampean, jenggot sampean ketoki kabeh, sampean rapino. Ngono iku mang sunnatun. Itu adalah piwulangi Kanjeng Nabi. Pakola dikandani ngono iku mang dhek jawab. Istihzaan jawabane iku mang remeno mboten ngreken biya terhadap sunah. La afalu. Wis gak sunah-sunahan wis karep yo ketok enggak yo ketok kok risih kon. Ngoten ya. Kadang-kadang kula kali panjenengan kita tidak tahu bahwasannya lek niku lo kali panjenengan dahar makan makanan dengan tangan utawa jari kula kali panjenengan ambek driji niki. Mari mangan mari ngono dikelamuti. Drijine dikelamuti. Mari ngono ana wong ngene, jijik aku mangan dikelamuti. Cak, ojo jijik. Iku ngono sunnahe Rasulullah, ajarane ajaran Islam. Masih Islam lek ngono jijik ngono gak katene aku. Lah. Ajaran sunnah diremehkan ngoten niku mengantarkan seseorang nanggene murtad. Padha ambek ngene. Cak, lek ne sembahyang dalam waktu ikhtiar damang, artinya damang itu kita tidak bepergian, kita memang di rumah sudah siap, tolong kuplu ono ya, iku sunah. Kuplu iku minongko serban, nuna iku sunah. Pausum wis, nah itu ya tidak boleh, itu meremehkan sunnah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian niki nggih termasuk dadek nomor murtad. Ya. Kecuali lek kula kali sampean dalam keadaan darurat bepergian. Ya saenoe, kecuali lek kula kali sampean itu tadi memang sudah sedia. Mulai teko mau wis nggawa kaya wong wedok ngono lho. Kati lunga nggawa ruku. Sampeyan yo ngono kati lunga nggawa jubah. Engko kari ngeten tok, sret, ngeten ya. Utawa ana wong sing ngene, sampeyan lek le sembahyang ngadep nang kene pangeran. Tulung lek waktu ikhtiar lho, lek waktu ikhtiar. Damang ana kene omah. Lek ne sembahyang tulung ya apa gawiyo pakaian sing sopan. Artine sopan ya apa, ojo tangan cendhek ya yeah. Tangan cendhek ya gak apa-apa iku nutupi aurat ya yeah. Nutupi aurat para hadirin lek ngelingno iku tepak didrimo, kadang-kadang ngelingno gak tepak dadekno murang muring lah iki ya. Dadiku siji dinten wonten tiyang niku salat tenggene masjid tenggene Pasuruan mriku. Kepanggih Rama Yai, Yai Hamid. Mantun wonten delok ngeten. Mantun wonten donga, Yai Hamid murugi. Pak yo nopo lek sampean donga niku wau umpama sampean jaluk rezeki ya sampe ya semeraba dikai pirsa apa sing dijaluk ngoten nah yok napa sampean lek jaluk 10.000 niku wau dikai 100.000 ambek Gusti Allah nggih seneng nah ngoten ya padahal iku sembayang pas tangan cedek sampean lek kepingin 10.000 iku mang dikai 100.000 sampean lek ne sembayang tangane sing rodok dawa. Dadi Gusti Allah ngekeki rodok akeh. Semenjak itu dia nggih boten tau sembayang kan kaya makdul. Itu adalah sunnah. Nggih ya. Barang masalah sepilih niku tata krama lek kula kali sampean ngadep nang gene Gusti Allah ditata. Nggih ya. Jadi napa pawai Gusti Allah niki wau sempurna nggih ya. Khudu zinatakum inda kulli masjidin. Ya. Ambillah perhatikan pakaian-pakaian hiasanmu itu manakala kamu pergi ke masjid atau nalikane sembahyang. Meskipun ana gene omah. Kulo kali sampean menyediakan pakaian khusus untuk sholat itu sudah dikatakan sunnah. Ya meskipun kulo kali sampean umpama sembahyang pokok nutupi aurat ya gak apa-apa, masih kaosan tok gak apa-apa. Iya. Yeah. Gak apa-apa, cuman kurang sopan. Lek dielingno cak sembahyang itu ojo ngene, kurang sopan. Sunnahe kaya ngene. Cerewet kon. Iya. Yeah. Ngono iku mang ngremenno ajarane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyepelekan demikian ini menyebabkan tiang niku umur saking ati-atine. Wa man qala limau limu khaukilil khaukaulati. Kapan ana wong ngomong? Ngomongi nanggene wong sing ngomong ngene la haula wala quwata illa billah utawa dikir dan lain sebagainya utawa ana wong muni hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir pokoke dikir-dikir atau membaca selawat terus tiang niku wau ngomong ngene la tughni min ju'in kon meskipun maca selawat maca muni la haula wala quwata illa billah maca hasbunallahu wa ni'mal wakil gak kira iso warek isone warek ya kudu mangan lho ngoten niku ngomong ngono ya apa ngremeno nanggene masalah de pikir iya padahal Gusti Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira wong sing iman lek kepingin uripmu iku mang enak dzikira nang Gusti Allah sing akeh dzikir sing akeh niku adalah dzikir bacaan-bacaan yang sesuai ambek pituduhe Kanjeng Nabi. Lek ne wayahe mari sembayang maca iki, lek ne mari katene mangan maca bismillah, mari alhamdulillah. Ngoten tok. Lek mlebu pasar maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lek gak apal maca ayat kursiae. Setiap kita tempat membaca, ngono iku mang wis dikatakan dikron kasiro wasabbihuhu bukrotan wa asila dan membaca tasbelah terhadap Allah bukrotan waktu isu wa asila dan waktu sore coro kasari lek isu ambik sore ku kon kudun kudune mestine duwe bacaan-bacaan tertentu bukan memang maca selawat naria ping 10 ping 11 sing kon ajekno isu bawirdul latif busuri maca apa dan lain sebagainya. Kenging napa sih Gusti Allah sampean iki kok ngongkon tiang dikir untuk mengatasi segala masalah. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Krono Gusti Allah itu yusolli alaikum sing ngopeni ngurusi nanggene kon. Gusti Allah ngopeni nanggene kon niku mang gak ijen malah ngerano nanggene malaikat-malaikate Gusti Allah kabeh. Kaya apa ngrewangi liyukhrijakum minad dulumati ilan nur. Krono kepingin ngentas ngeringano beban uripmu sing abot sehingga membuat kamu itu gelap sumpet minad dulumati ilan nur. Nanti gampang delok donya sing ruwet kaya ngene iki gak kuatir blas. Lho lek Gusti Allah iku wis dum-dum ngono iku mang, lek kapan kula kali sampean gelem dikir, gelem maca wirid-wiridan di waktu isuk dan waktu sore, lek gak iso maca wiridan ya wis maca Quran, lek isuk lak wis ah. Lek sore ya maca Quran. Itu adalah sebagai jawaban utawa wadah kula kali sampean nampani peparinge Gusti Allah. Auliman sammata kabiron utawa kapan ana wong ndungakno apik kabiron nanggene wong sing tuwa. Ana wong tuwa iku mang wahing didungakno. Ana wong tuwa gak kuat didungakno. Dungane ya apa? Yarhamukallahu. Muga-muga Gusti Allah ngekei rahmat nang gene sampean. Muga-muga Gusti Allah maringi kesehatan nang sampean. Mari ngono, ana wong ndungakno wong tuwa ngono iku mang, wong tuwa didungakno. Pak, muga-muga sampean sabar. Muga-muga sampean panjang umur, muga-muga ngene dan lain sebagainya. Mari ngomong ngene, la taqul hakadha. Aja ndungakno ngono kon. Apa? Qasidan de'e ngomong ngene iku mang annahu waniyun. Wong tuwa iku mang gak butuh didungakno rahmat, gak butuh didungakno sugih, gak butuh didungakno apa-apa, sing penting ge ana dhuwit. Lah, tak oleh. Iya. Donga iku sangat penting, aja ngremeno. Iya. Percuma rek nek ndongono tok ae. Lah, lek kapan ana donga, ana wong ndongakno, ikhlas dia itu mendoakan, tapi dhek iku mangene, donga tok percuma. Lah apa? Tak butuh aku lek donga. Apa? Dhuwit. Lah. Tiang sing ngoten niku termasuk ngremeno dungane wong Islam, ngremeno rahmati Gusti Allah lebih mementingkan duit utawa kenyataan. Iki sing dadekno murtad. Kadang-kadang tiang lak ngoten nah. Iya. Ya apa cak sampean sumpek ngene. Ya apa melok wiridan ngene. Wiridan dowo wis donga ya dowo. Sing penting duit. Nah, niku wae. Gak oleh. Iya. Au ajallu min ayyukalu lahu dalika utawa de'e ngomong ngene iku mang, ngomong napa? Yarhamukallahu iku mang, wong iki gak butuh ambek omonganmu ngono, sing diluwe sing dibutuhno luwe gedhe. Ya iku apa? Ngene iku wae duit niku wae. Ya. Mboten angsal. Auliman fa'ala qabihan sar'an utawa kapan ana sijine wong iku mang fa'ala agawe qabihan ing perkara oleh sar'an miturut pandangan syara. Contoh nih, penggawean elek. Kakotlin. Kakot lisariki. Koyok dene mateni wong sing nyolong. Ono wong nyolong. Ini kampung. Saking pegele, mari ngono dipateni. Iya. Utawa wadar bil muslimi ana wong ngepuki wong Islam. Ngani ngoyo wong Islam dulman secara alia ya ana ngene kampung wong iku mang digoyo. Ana wong gak duwe, gak iso melok kerja bakti, gak iso ngurus urunan, mari ngono disiksa. Iya. Demi keamanan, demi kebersamaan, ngene-ngene iki mang nglarani wong Islam iku gak oleh. Mari kudu dhek mung ngene. Bagus, bagus. Tak dukung kon ukuramu ngono. Lho, mateni maling niku wau itu adalah perbuatan dipandang bener mungguwe wong kampung cekne kapok. Tapi ngelarani ngoten niku wau mboten angsal menurut syariat. Karena apa? Yang berhak menghukum niku adalah pemerintah, penguasa. Ya. Lah kula kali sampean cuma nyekel ngoten tok mawon. Lho lek kapan ana wong nandangi, wong nyolong sandang ana ngene masjid, aja komentar. Ojo kon muni ngene bagus ngene yo kur cek kapok kon. Mboten angsal. Itu adalah membenarkan perbuatan yang jelek karena dipandang sarak mboten angsal. Wis meneng wae, kon ngantemi wis meneng ngono wae, gak repot-repot cok komentar. Lek kon muni bagus bagus bagus. Itu termasuk bagusno barang sing dipandang syariat elek. Lek kapan ana wong niku ngarani barang elek niku wau api padahal syariat ngarani elek, maka ini bertentangan. Koyok-koyok bodhono Gusti Allah, bodhono Kanjeng Nabi mali ndadek nomor ta. Mboten krana napa mboten ngene ku wau. Ya kayak saat ini banyak yang terjadi di kampung-kampung karena kerukunan gini-gini sehingga melanggar aturan agama. Koyo opoai bagusi aturane menungso lek bertentangan ambik aturane agomo niku tetep si nyalahi aturane agomo. Auli zaujatihi utawa ana wong ngomong nang ngene bojone utawa nang ngene kancane utawa nang sapa ae ngomong ngene anta ahabbu ilallahi ilayya minallahi wa rasulihi kon iki dik menungso sing paling tak senengi tak belani olehku mbelani kon, olehku nyintai nanggene kon niki ngalan noh nanggene Gusti Allah. Apa mana Rasuli? Kau noh wis wali-wali. Sing paling tak senengi, yomek kon toh. Ngomong ngoten niku wau, wa aroda. Ngomong ngoten niku mangkarepe, mahabbata ta'dimi, demen yang mengagungkan. La al-mailu bukan seneng sekadar condong. Artinya ngene. Ngomong aku iki kon iki wong sing paling tak senengi niku artine orang yang paling saya kagumi. Melebihi dari Allah. Lek mengagungkan makhluk melebihi dari Allah dan Rasulnya, maka itu hukumnya murtad. Sing jauh ya apa? Sing oleh ya apa? Lal mailu. Kapan kula kali sampean cuma sekedar condong, seneng. Ya, seneng tok bukan merasa kita itu mengunggulkan. cuma seneng ngoten tok. Seneng tok. Iku mboten napa-napa. Lek sampai kula kali sampean melampaui daripada Allah dan Rasulnya, maka itu menjadi kafir murtad. Ya. Dadi koyo kula kali sampean kon iki paling tak senengi kon, gak ono wong tak senengi iki. Sak liyane kon itu adalah ditafsiri adalah condong utawa seneng. Senengi ngoten tok. Tidak dalam penghormatan. Kerana apa? Jawuhi Gusti Allah Subhanahu wa taala annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih berharga, lebih utama bagi orang-orang mukmin min anfusihim daripada pribadinya sendiri. Artinya nuruti Kanjeng Nabi, piwulangane Kanjeng Nabi niku lebih menguntungkan daripada mengikuti hawa nafsunya sendiri. Auli muslimin utawa ana wong ngomong ngene nang ngene wong Islam, iki banyak yang terjadi. OPKI lah. Ngomong PKI itu identik utawa pas nanggene wong kafir sing gak mempunyai agama. Ngomong ngene kumang bila takwilin tanpa adanya arti yang lain. Pancen dhek nganggep wong kafir siji lek kula kali sampean ngomong ngene maling iku. Artine maling kon iku gak maling temenan. Kelakuanmu lho koyo mah maling. Ya. Tapi lek wis mengkafirkan seseorang umpama ana wong Islam. Ya, wong Islam. Mari ngono, piyambake niku kepaten. Mari kepaten, mari ngono nggawa kembang. Ngene omah nggae kembang ah. Wong mati digawe kembang ah. Mari ngono, gawe tahlilan. Terus ana wong ngene-ngene, wis jatik kembang-kembangan. Kembang iki budayae wong Buddha. Lek kon niru wong Buddha kon dadi kafir. Sing ngafir no ngono iku mang dadi kafir dhewe. Nang kuburan gak usah gawe kembang, kembange ku golongane sesembahane wong Hindu, wong Buddha. Ya tidak. Ojo kesusu dhisik. Wong-wong nang kuburan nggawa kembang iku krana ngikuti berdasarkan hadis Kanjeng Nabi. Hadis sing di hadis niku lho Kanjeng Nabi netok papae kurma wiwitan diincepno niku mau. Damel napa Kanjeng Nabi kok diincepno? Iku ngono bekne. Barang sing tak encepno iku selama iku masih teles si iso jalukno sepuro nanggene sing mati. Dadi barang apa ae sing sampean cuwiwitan sing sampean tut sampean petik godhong sampean petik plek sengaja sampean jale ndukure kuburan godhong iku mang teles si iso jalukno sepuro nanggene wong sing mati. Ojo kesusu ngafirno nanggene wong sing membiasakan membudayakan iku. Ya. Terus kula kali sampean lek kapan ngilokno wong iku mang kafir. Kalau toh mereka itu tidak berbuat kafir, maka kita menjadi kafir sendiri. Au da'il ibadati dhahira. Asya'nu fi amalil asrar. Artinya ngeten. Ono wong ngomong ini. Da'il ibadati dhahira. Sing bensis gak usah sembahyang. Gak usah ngini-nginian. Sing penting atine. Lah ngoten, sing penting eling. Lah. Lho lekne wong iku mang tidak menjalankan syariat-syariat yang ada, yang penting eling, sing penting atine, maka dia itu termasuk orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam. Karena ibadah-ibadah itu tadi, memang itu ada ibadah yang berhubungan dengan badan. Kaya sholat, haji, poso, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu berhubungan kalian. Ati kuduhu khusyuk. Jadi lekne kapan ono wong ngomong ngene, wis gak perlu mbayang, gak perlu ngene, sing penting atine. Pon masih sembayang lek atimu ngene, ya gak ono gawene. Jangan. Iya, mboten nangsal ngoten niku wae. Padha ambek wong ngomong ngene. Ayo pokon nandinan di maca Quran, bendina maca Quran, lek kelakuanmu koyok ngono. Padahal Quran itu gak penting diwaca, sing penting diamal. No. Jangan meremehkan orang yang sudah berbuat baik. Itu untuk dadek no murtati panjenengan. Teka wong iku iso maca Quran belum bisa melakukannya. Jangan. Aja dilok no. Krono perintahe Kanjeng Nabi wong Islam iku dikongkon maca Quran. Iqra'ul Qur'ana. Quran iku wacan. Kene apa? Krono besok Quran iku akan membela kamu. Ya, meskipun kula kali sampean dianjurkan, diwajibkan mengamalkan Al-Qur'an. Tapi lek kula kali sampean gak gelem maca Quran, tidak membiasakan mengistiqomahkan Al-Qur'an, maka kita akan keliru dalam mengajar mengamalkan Al-Qur'an. Karena apa? Bacaan Al-Qur'an itu yahdi lillati hiya ahwam. Jadi lek kapan ana wong ngomong gak perlu maca Quran, sing penting dilakoni. Ngono iku mang omongane bener, tapi nyebabno murtad. Krana perintahe Gusti Allah kongkon maca Quran, perintahe Kanjeng Nabi ki kongkon maca Quran. Kon lekne maca Quran, atimu kebuka, pikiranmu kebuka, engko kon iso nglakoni Quran. Aja ngilokno wong tadarusan, ojo ngilok no wong khotaman Al-Qur'an. Memang sebatas mereka itu masih di situ. Ngerti lho. Kadang-kadang pengajian, ngaji tafsiri. Wong kon maca durung tete. Kok wis nafsiri, mari ngono katene ngamalno. Wocon dhisik sing istiqomah, engko lak ketemu engko padange. Iya. Wa man qala innahu yuha ilaihi wa in lam yadda'i nubuwatan. Wa man lan sing nyebabna murtad maneh kapan ana wong ngomong innahu yuha ilaihi. Dek iku mang dikei wahyu ambek Gusti Allah. Ngomong ngono tok aku mang kepethuk Gusti Allah, ha oleh. Aku mang kepethuk malaikat gak oleh. Sakniki wonten. Kathah. Wonten sijine tiyang niku wau ngomong ngene. Ayo kon tak rabekno syariat sing bener. Iya apa? Sing rabekno Gusti Allah, sing nyakseni malaikat. Ada yang demikian iki ada. Wonten tiyang-tiyang sing ngoten niku wonten. Wonten mana aliran sing ngomong ya rabi ambik malaikat mari ngono sing dadi waline Gusti Allah niku wonten wong ya agama Islam ngeten ngakuni Islam banyak aliran-aliran ngoten kangene ya apa cuman piambeke niku wae ya apa kepingin suge gak nyambut gawe tetep ujung-ujungnya cuma begitu. Kepingin dadi wong mulya, cek ne disegani, cek ne ditirungokno omongane liwat ngoten-ngoten iku. Wis ta, lek kepingin keramat, lek kepingin ngene, lakonono sembahyang limang waktu, maca Quran, maca selawat, apa sing kon iso kon penggaweni gawenono biasa saja, nanti kamu akan ditempatkan Allah sendiri. Gak kurangan wali sing dadi nyambut gawe ono pasar akeh, iya yeah. Wali abdal sing dadi nyambut gawe ne biasa-biasa banyak, iya yeah. Sing penting itu kegiatan kita sehari-hari kita lakukan di selah-selah kula kali sampean nyambut gawe ono luange waktu, kita berikan zikir, baca selawat, maca Quran, istighfar, nanti kita akan menjadi orang-orang yang tinggi. Ojo ngebet ae. Ngaten ya. Lole kapan wong iku mangaku kepethuk Gusti Allah ngapunten sibisi malaikat, iku ngono wis dadi murtad. Wa in lam yadda'i nubuwatan. Meskipun dhe'e gak sampai dak ngaku dadi nabi. Ya. Yeah. Terus yang dikhawatirkan lagi seringkali. Ya. Yeah. Wong ngaku-ngaku mimpi kepethuk Kanjeng Nabi. Iku bahaya. Ya, yeah. Dosa gedhe. Lek pancen kon iku mangimpi kepethuk Kanjeng Nabi, gak usah kon critakno. Apa sih kon iku mang kadang-kadang ana ngene. Waalaikumsalam. Sopo iki? Haru, Nabi Khidir itu mang lo, padahal itu Nabi Khidir, cede itu mang diarani wali gaoleh, ya, yeah. Niku garak nomor tat, ya, yeah. Krono membuat-buat omongan menyangkut Nabi. Tadi wong niku lek nipi ngaku-ngaku kepethuk Gusti Allah, ngaku-ngaku kepethuk malaikat, omong-omongan Nabi malaikat, itu sudah menjadi murtad, keluar dari agama Islam. Meskipun dhe'e gak sampai ngaku dadi nabi. Au annahu yadkhulul jannata wa ya'kulu min simariha wa yu'anikul khuri qabla mautih. Utawa ana wong sing luwe khayal maneh. Dhe'e ngomong ngene, aku iki melok aliran iki, melok kiai iki iso ngrasakno rasane awak iki mlebu swarga. Khayalan. Sehingga saya kehidupan iki seakan-akan saya ini masuk surga. Jadi panganan sing tak pangan iku rasa panganan swarga. Ati aku lek mangan tempe iki rasane tempe swarga. Golek kepada bojoku itu koyo kepethuk widodari. Ngoten. Apa ya ana wong ngene iki? Onten ngene Jawa niku lho onten. Iya. Ngene Jawa niku lho onten. Saking sampeyan iki gak tau blusukan nang ngene wong sing pesisir-pesisir mriko. Ngene pinggir sing blusuk-blusukan niku. Biasae wong desa-desa niku pinggir godhong-godhong ini wae. Kepingin diakoni gak gelem bakane sare. Ya ngoten-ngoten niku wae. Wong ngaku-ngaku ngoten niku wae gak dadek napa ya dadi murtad. Meskipun umpama ana wong ngono, kon melok aku wae. Muk melok ngaji hakikat. Engko iso kepethuk Gusti Allah. Engko ngene-ngene-ngene guruku ngene-ngene goro. Iku dadi nomor tat. Isa ngaji biasa ya gak ado-ado. Sing penting bendina maca Quran kula kali sampean gak ketin blubu. Iya. Yeah. Au annan nubuwata muktasabatun. Utawa ana wong sing ngomong ngene. Derajat kenabian itu bisa diupayakan, iso digoleki. Kon lek wis wiritan teko iki engko sakmene dina kon dadi wali. Meskipun gak keramat, iku derajatmu wis wali. Terus noai wiritan iki ngeten. Lho lek wis kon sampe teko kene, engko dadi nabi. Meskipun kon gak dikei wahyu. Lho, lek kapan ana wong ngomong kaya ngono, dia itu sudah menjadi murtad. Krono nabi itu tidak bisa diprediksi utawa dilakoni, semuanya itu hadiah teko Gusti Allah. wa anna martabataha tunalu bisofail qalbi. Lek kapan ana wong ngomong dadi nabi ku gampang, sing penting atine bersih. Gak oleh. Nabi itu hak prerogatif utawa hak pribadine Gusti Allah. Gak iso diupaya cilik kati wali. Wali niku saged. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ngoten to. Lek kula kare sampean kepengin dadi wali, bisa ada tahapannya. Sing penting alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sak pira sak dukur-dukure pangkate wali iku gak iso nembus pangkate nabi. Ngoten to. Lek pangkate wali kula kali sampean sik diijini ambek Gusti Allah, lek pangkate nabi tidak ada jalan menuju sana kecuali atas kehendak Gusti Allah. Kanto titik. Muga-muga mawon iman dan Islam yang diadiahkan Allah dumateng kula kali sampean iki ramut dengan benar sampai kula kali sampean menjadi husnul khotimah. Muga-muga kula kali sampean dikai umur barokah, bisa merawat iman niki dengan banyak zikir, banyak baca Al-Qur'an, banyak baca selawat, supadoso iman kula kali sampean niki kuat, bisa menjawab problematika utawa urusan-urusan duniawi yang banyak menyeret ke kemurkaan. Muka-muka dipun selamatkan ambik kusya Allah. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasidin. Allahumma rabbana anfa'na bima'alamtana wa alimna alladhi yanfa'una rabbana wa fikna lima tartadhi kaulan wa fi'lan karuma. Warzukil kulla halalam da'ima wa akhila atkiya ulama. Ya rabbana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحلى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إذا تتعطي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.